Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini cerah, bahkan sedikit panas, alhamdulillah. Ini memudahkan kita untuk bisa berangkat menuju tempat ta'lim kita ini, walhamdulillah. Kita lanjutkan membaca kitab Lamidul Manthur, terakhir sampai nomor yang keberapa? 218, 221. Aywa sahih. Kita masuk ke 222. قال عمر ابن محمد رحمه الله تعالى كان أبو معاوية الضرير أبو معاوية الضرير محمد ابن خازم يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم موسى فقال علي ابن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب هارون وقال يحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه. Seorang yang bernama Amr ibn Muhammad mengisahkan sebuah pertemuan di hadapan seorang khalifah di waktu itu, pemimpin negara, Harun al-Rashid, seorang yang hakim. Di waktu itu ada seorang alim yang dikenal dengan nama Abu Muawiyah al-Darir. Nama beliau adalah Muhammad bin Khazim, seorang alim, menyampaikan sebuah riwayat di depan Harun al-Rashid, pemimpin khalifah di waktu itu, Amirul Mukminin di waktu itu. Yuhadithu, menceritakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebut sahabatnya, apa yang akan disebutkan oleh Abu Muawiyah ad-Dharir ini adalah sebuah hadis. Hadis tersebut disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Yani sudah jelas sekali bahwa apa yang disampaikan ini hadis Nabi, bukan omongan orang lain. Apa isi hadis itu? Ihtajja Adam Musa. Adam berdebat dengan Musa dalam kisahnya dimenangkan oleh Adam alaihissalatu wassalam, dan Musa kalah dalam dialog tersebut, sehingga disebut Adam ihtajja Adam Musa. Adam bisa mengalahkan argumentasinya Musa alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam mengisahkan seperti itu. Dan hadis ini hadis yang sahih. Ternyata ada seorang di waktu itu yang bernama Ali ibn Ja'far menanyakan tentang isi hadis Abu Hurairah tadi. Kaifa hadza? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Enggak masuk akal, kata dia. Masa baina Adam wa Musa ma bainahuma? Jarak antara Adam dengan Nabi Musa ribuan tahun. Mana mungkin bisa ketemu? Mana mungkin bisa terjadi dialog dan kemudian dimenangkan oleh Adam alaihissalatu wassalam? Bagaimana mungkin jaraknya jauh sekali? Orang ini menyikapi hadis Nabi dengan akal. Betul memang jaraknya antara Nabi Adam dengan Musa jauh sekali. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita, maka kita mempercayainya. Dan ternyata itu adalah pertemuan Adam dengan Musa, bukan di bumi ini. Sehingga terjadi pertemuan sebagaimana para nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha menjumpai para nabi yang ada di langit 1, 2, 3 sampai yang ketujuh. Dan itu bukan satu hal yang mustahil. Bahkan Allah Azza wa Jal mengumpulkan semua para nabi dan para rasul untuk salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam, dan nabi kita menjadi imamnya mereka sehingga beliau mendapatkan kalimat imamul al-anbiya wal rusul. Beliau adalah imamnya para nabi dan para rasul. Salat di Baitul Maqdis, beliau menjadi imam di waktu itu. Hal yang mungkin kalau dicerna sama akal kita, mana mungkin orang yang sudah mati bisa dikumpulkan? Ya betul, kalau itu kita yang mengumpulkan, mana mungkin. Tapi kalau ini berkaitan dengan kemampuan Allah yang maha mampu mempertemukan satu dengan yang lainnya sekehendak Allah Azza wa Jal, maka kita meyakini itu sangat mungkin terjadi. Jangan engkau anggap ini hal yang mustahil, karena kita berbicara bukan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita, iya, kita tidak mampu, nggak mungkin. Secara akal nggak mungkin. Masa Adam ketemu dengan Musa? Tetapi kalau Rasul yang memberitahukan dan Allah yang mempertemukannya, apakah itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Bukan satu hal yang mustahil terjadinya pertemuan Adam dengan Musa alaihi salatu wasalam. Sebagaimana iman kita kepada Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra adalah perjalanan tengah malam dari Makkah menuju Palestina yang seharusnya ditempuh sekian lama perjalanan, yang mereka tempuh biasa menaiki unta atau kuda sekian lama. Ini Nabi satu malam, bahkan di malam itu beliau naik ke Sidratul Muntaha melewati tujuh langit, bahkan sampai tingkat tinggi yang paling tinggi. Dan kemudian pagi harinya beliau menyampai di Mekah dan beliau salat subuh di Mekah. Mana mungkin kalau itu dengan akal manusia? Apa kemudian kita menolak berita itu karena akal kita tidak menerimanya? Karena memang enggak mungkin masuk akal, enggak bisa diakal-akalkan hal itu. Apalagi naik ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi karena ini berita dari Allah Azza wa Jal melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menerimanya dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadisnya, maka kita nusaddiquh, kita mempercayai dan membenarkannya. Nah, ketika disampaikan berita ini di majlis itu bahwasanya Adam bertemu dengan Musa dan terjadi dialog, orang ini yang bernama Ali bin Ja'far menganggap itu sesuatu yang mustahil terjadinya, dikarenakan jaraknya Adam dengan Nabi Musa begitu jauh. Maka yang terjadi adalah qala fawasa Harun Harun ar-Rasyid Beliau turun dari tempatnya dan hendak menerkam. Wasab itu menerkam orang tersebut. Ya. Dan marah kepadanya dikarenakan dia hendak mendustakan hadis Nabi. Orang ini dimarahi oleh Harun al-Rashid. Kenapa? Karena orang ini menganggap mustahil hadis Nabi alaihissalatu wassalam karena tidak masuk akalnya. Maka dimarahi orang tersebut. Seraya Harun al-Rashid mengatakan, yuhadiduka anil rasul wa tu'ariduhu bikaif. Dia ini Abu Muawiyah ad-Dharir menyebutkan kepadamu hadis Rasul. Bukan sembarangan ini. Yang dibaca, yang disampaikan oleh beliau ini adalah hadis Rasul. Rasul yang menyatakan kalimat tadi di atas. Ternyata engkau menentangnya dengan mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Maka beliau marah di waktu itu. Sampai beliau didiamkan untuk tenang. Supaya reda kemarahannya. Marahnya beliau Amirul Mukminin Harun al-Rashid bukan marah maksiat, bukan marah karena syaitan, tetapi karena kecemburuan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap mustahil terjadinya. Dianggap tidak mungkin terjadinya. Maka di saat itulah kita sebagai orang yang beriman marah. Karena kita meyakini kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun itu sesuatu yang mungkin kalau dimasuk-masukkan ke akal tidak masuk akal. Kita masuk yang berikutnya. Ala Utsman As-Sabuni rahimahullah. Berkata Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Hakadha yanbaghi lil mar'i ayu'azzima ahbara rasulillahi alaihi salatu wassalam at-tasdiqa. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim mengagungkan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, menghormatinya, memuliakannya, wat-tasdiq, dan mempercayainya. Akal kita kaum muslimin letaknya di mana? Di bawah wahyu. Di antara manhaj kita, manhaj salaf, dakwah salafiyah itu menyebutkan wa yu'til aqlu dawruhu al-haqiqi. Menempatkan akal pada tempatnya. Itu apa? Di bawah wahyu. Maksudnya apa? Apa yang wahyu disebutkan, Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan begini, maka akal harus menerimanya. Akal harus menerimanya. Jangan engkau jadikan akal di atas wahyu. Contohnya seperti orang tadi menghukumi hadis Nabi dengan akal. Wah, masa mungkin terjadi? Enggak mungkin terjadi. Kapan ketemunya Adam itu dengan Musa, jaraknya sekian-sekian? Ini berarti akal menghukumi hadis, menganggap hadis itu bohong karena alasannya tidak masuk akal. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Seorang muslim harus apa? Mempercayainya, membenarkannya, meyakininya, menghormatinya, mengagungkannya selama hadis itu hadis yang sahih. Uyankiru asyad al-inkari ala man yasluku fiha ghaira hadha at-tariq alladhi salakahu Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala ma'a man i'tarada 'ala al-khabari as-sahih alladhi sami'ahu bikayf 'ala tariq al-inkari lahu wal-ibti'adi 'anhu wa lam yatalaqahu bil qabuli kama yajibu ay talaqa jami'a ma yuridu minar rasul alaihi salatu wasalam. Anda perhatikan. Dan hendaknya setiap kita mengingkari terhadap orang-orang yang membenturkannya atau menentangnya, menganggap mustahil dibenturkan dengan akal-akal manusia. Kita mengingkari perbuatan itu. Kita mengingkari perbuatan tersebut. Masa iya begini, tidak masuk akal. Kalau itu hadis Nabi, kita bela dan kita ingkari ucapan tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Harun al-Rashid terhadap orang yang menentang kisah tadi di atas dengan mempertanyakan secara akal dengan kalimat kaif, mana mungkin bisa terjadi pertemuan antara Adam dengan Musa padahal jaraknya begitu jauh. Maka kita ingkari orang-orang yang seperti itu. Siapakah mereka ini, wahai kaum muslimin? Kaum Mu'tazilah yang selalu membenturkan ayat dan hadis dengan akal. Ma wafaqal aql qabiluh, apa yang cocok dengan akal mereka, mereka terima. Wa ma khalafahu radduh, dan apa saja yang ada dalam wahyu tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka akan menolaknya. Ini kaum Mu'tazilah. Kalau kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, maka kita ingkari. Kalau engkau bisa mengingkari dengan nasihat, dengan ucapan seperti Harun al-Rashid, maka engkau ingkari itu. Tapi kalau engkau tidak bisa, karena engkau bukan siapa-siapa, bukan penguasa, maka engkau ingkari dengan hatimu. Caranya bagaimana? Tinggalkan orang itu, jauhi dia, karena kita mengingkarinya. Kenapa? Karena dia membenturkan hadis Nabi dengan akal, membenturkan hadis Nabi dengan akal. Misal umpamanya dalam perkara fikih, ketika mengusap sepatu, syariat masul hufain, mengusap sepatu yang diusap bagian atasnya. Beberapa orang mengatakan yang kotor kan bawah, yang kemungkinan menginjak sesuatu yang kotor itu kan bagian bawah, masa bagian atas yang diusap? Apa enggak kebalik? Akhirnya dia menentang hadis yang menyebutkan masul hufain, mengusap sepatu bagian atas, itu hadis yang palsu, tidak sahih, karena melanggar hukum akal. Akal mengatakan yang kotor adalah bagian bawah. Maka secara akal sehat, ketika hendak mengusap sepatu, tentunya yang lebih layak bagian bawah, karena bagian bawah lebih kotor tentunya dibandingkan bagian atas. Gimana Pak? Jenengan yang ngambil sepatu sing kotor pundi? Ngandap. Berarti yang layak untuk diusap, dibersihkan bagian atas sepatu, punggung sepatu, atau di bawahnya sepatu? Hah? Sing layak sing pundi, Pak? Hah? Halo, ada orang enggak teng-teng riki niki? Kabeh-kabeh patung no. Ngemboten. Bagian bawah. Karena yang lebih kotor adalah bagian bawah. Tapi karena agama ini bukan menggunakan akal dalam menentukan hukum dan tata cara ibadah. Agama ini ditentukan dengan wahyu. Allah yang membikin, disampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada kita. Karena itu jangan sok dengan akal. Tetap usap bagian atas sepatu, bukan bagian bawahnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi, lakana ashalul khaffi aula bil mas min a'la." Kalau seandainya agama Islam ini hasil akal, maka tentunya bagian sepatu bagian bawah sepatu lebih berhak untuk dibersihkan, diusap daripada bagian atasnya, karena lebih kotor. Tetapi syariat tidak karena akal dalam menentukan, bukan akal manusia menentukan. Syariat memerintahkan dan contoh Nabi yang diusap bagian atasnya. Antum berwudu seluruhnya dari awal sempurna, ketika hendak menyiram air ke kaki dengan syarat engkau memakai sepatu tersebut dalam keadaan engkau suci, yakni sudah berwudu, engkau memakai sepatu dalam keadaan sudah berwudu, kemudian ingin wudu kembali karena batal, engkau tidak perlu melepas sepatu itu atau kaos kaki, karena kaos kaki hukumnya sama dengan sepatu selama itu menutupi bagian kaki, telapak kaki dan punggung kaki sampai mata kaki, yang memang wajib untuk dibasuh ketika hendak berwudu. Nah, ketika hendak berwudu, ketika engkau memakai sepatu, cukup dengan tanganmu dibasahi saja dengan air, kemudian diletakkan pada ujung sepatu itu, dari bagian ujung angkat ke atas sampai ke mata kaki. Dua-duanya seperti ini. Selesai. Jangan bagian bawah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau bagian bawahnya dibasuh? Dijawab, boleh saja setelah atasnya. Atasnya dulu kau mengikuti sunnah, kemudian bawahnya. Manakah yang lebih afdol? Dua-duanya dibasuh atau satu saja? Jawabannya adalah satu saja. Atasnya saja. Kalau bawahnya ya boleh. Tetapi yang lebih afdol adalah bagian atasnya saja. Kenapa? Karena mencukupkan dengan syariat. Jangan sampai kita merasa syariat ini kurang. Masa bagian atas tok kurang kayaknya lu, bawahnya yang kotor. Ya sudahlah, atas bawah. Atas ya tidak menyelisih syariat, biar cocok dengan syariat, tapi kurang marem. Nyisoresan gawe. Bukannya kotor aneh. Nah, pada bahasa seperti ini, kaum muslimin, tuduhan kepada syariat. Oh, syariat ini kurang. Sehingga butuh dengan akal-akal kita. Paham? Nah, jangan sampai lebih afdol bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya. Sehingga jangan sampai kita mendahulukan akal daripada syariat ini. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah selesai sudah kita. Kita masuk pada bab yang ke-17 dalam kitab kita. Bab baru, bab berkaitan tentang kewajiban menghormati para sahabat dan larangan mencela para sahabat. Qala Syekh yang punya kitab, coba dilihat. Kalau tidak ada ya didengarkan. Qala at-babu at-tahdhiru min sabbis sahabati wa bughdihim aw ahad minhum ومعرفة قدرهم والكف عن ذكر مساويهم ومعاقبة من ينتكسهم. Bab yang ke-17 berkaitan tentang peringatan dari mencela sahabat dan dari membenci mereka, atau salah satu dari mereka. Bab ini juga berisi tentang ma'rifatu qadrihim. Kita mengenal kedudukan mulia mereka, kadar mereka dalam syariat kita. Yaitu kedudukan dan kehormatan mereka. Bab ini juga berbicara tentang al-kafu an dzikri masawihim. Kewajiban menahan diri dari bercerita tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Wajib kita menahan diri dari berbicara atau menyebut-nyebut tentang kejelekan-kejelekan yang terjadi pada mereka. Wa muaqibatu man yantakasimuhum. Dan bab ini juga berisikan tentang hukuman yang akan didapati bagi orang yang mencela para sahabat. Ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah tentang orang-orang yang mencela para sahabat. Inti dari bab yang akan kita baca ini, wahai kaum muslimin, beliau hendak memberitahukan kepada kita salah satu i'tiqad kita sebagai muslimin yang berkaitan dengan as-sahabah. Harus bagaimanakah seorang muslim terhadap para sahabat? Bab ini sangat penting, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita perhatikan bab ini. Beliau sebutkan yang pertama dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun," dan generasi yang terdepan, artinya tidak ada yang akan bisa melampaui mereka, mereka selalu terdepan. Wal awwalun, sabiqunal awwalun, awwalun yang pertama-tama dalam sejarah, mereka yang pertama-tama, tidak akan mungkin ada orang yang akan melebihi mereka. Minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan kaum ansar, walladzina taba'uhum bi'sanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, wa'adda lahum jannatin tajri, dan Allah telah siapkan bagi mereka kebun-kebun dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya abadan selamanya, zalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin yang kemuliaan, ayat ini sering dibawakan dalam majlis salim. Inti ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kedudukan para sahabat. Yaitu apa? Allah telah meridhai mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum. Karena itu tatkala disebut nama seorang sahabat, bukan disebut rahimahullah, tetapi disebut radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena ayat ini telah menyebutkan ridhonya Allah kepada mereka. Adapun kalau orang selain para sahabat, bolehkah kita mengatakan radhiyallahu an? Para ulama merinci, kalau niatannya adalah sebagai doa, boleh. Tetapi kalau disamakan dengan para sahabat, dengan kalimat pasti Allah telah ridho kepadanya, tidak boleh. Berarti yang afdol apa? Tarku. Yang afdol tinggalkan. Karena kalau engkau menyebut kalimat radhiyallahu an bagi selain sahabat, itu akan membuat orang bingung. Ini fulan yang kamu sebut sahabat atau bukan? Bukan. Dia orang kemarin baru mati. Lu kok disebut radhiyallahu an? Orang menyangka itu adalah sahabat, sahabatnya Rasul. Padahal sahabatmu, bahasa Indonesia sahabat, ini sahabatku radhiyallahu an. Sahabat itu ya kaum muslimin. Saya jadi malah ingat. Sahabat ini penyebutan khusus untuk orang-orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman. Asli kalimat as-sahabah itu. Tapi kalau sahabat bahasa Indonesia, ya monggo, ini sahabat. Maksudnya batirmu apa? Iya batirku, teman. Tapi hukum asalnya as-sahabah adalah mereka. Dengan dalil apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd. Adapun ikhwan-ikhwan kita adalah orang-orang yang belum datang saat sekarang ini. Sehingga Rasul membedakan sahabat itu adalah mereka-mereka yang antum ashabi, kalian, yakni orang yang diajak bicara oleh Nabi, kalian adalah sahabi, sahabat-sahabatku. Adapun mukminin setelah kalian adalah ikhwan, saudara-saudara kalau disebutkan dengan bahasa kitanya. Mereka adalah saudara-saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sahabat, sahabat adalah kalian. Sehingga sahabat ada definisi tersendiri. Bisa difahami? Sehingga di antara kekhususan mereka adalah penggunaan kalimat radhiyallahu anhu, atau kalau wanita radhiyallahu anha, kalau jamak banyak radhiyallahu anhum. Artinya bukan lagi disebut dengan mudah-mudahan Allah meridhoinya, bukan. Kenapa kok tidak terjemahkan mudah-mudahan? Karena itu sudah barang pasti. Siapa yang mengatakan barang pasti? Allah dalam ayat ini radhiyallahu anhum dengan fi'il madhi, yang artinya telah, Allah telah meridhai mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Ini menunjukkan sahabat itu kedudukannya mulia. Dan Allah tidak menghapus ayat ini. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat, para sahabat adalah orang-orang yang telah diridhai Allah dan telah dijamin surga bagi mereka sampai Rasulullah wafat. Artinya kalau seandainya mereka akan murtad sebagaimana tuduhan Syiah, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada para sahabat Nabi. Ini dia. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah menghapus ayat ini, menunjukkan bahwa Allah tetap ridho kepada para sahabat Al-Muhajirin wal-Ansar. Bisa difahami hadirin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang bertanya, yaitu sepeninggal Nabi banyak yang murtad. Siapa mereka yang murtad itu? Bukankah itu adalah sahabat? Bagaimana jawabannya kaum muslimin? Jawabannya adalah mereka bukan termasuk sahabat. Orang yang murtad itu bukan termasuk sahabat. Karena definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas iman. Maka mereka-mereka itu yang bertemu dengan Nabi di saat Nabi hidup, mereka beriman, menyatakan sebagai orang yang muslim. Tapi sepeninggal Nabi mereka murtad, maka mereka tidak dimasukkan pada definisi sahabat. Bisa dipahami hadirin? Ya, sehingga tidak ada seorang pun sahabat yang murtad. Karena kalau dia murtad di waktu itu, maka tidak termasuk apa? Sahabat. Kita tahu di zaman itu kaum muslimin, manusia terbagi menjadi tiga. Musyrikin dan kafirin dalam satu sisi. Kemudian muslimin yang betul-betul berislam, bertauhid, sahabat-sahabat Nabi. Dan yang ketiga, munafikun. Orang-orang munafik yang masih dalam ideologi dia ketika mereka masih dalam keadaan musyrikin, namun mereka menyembunyikannya sehingga mereka menampakkan dirinya sebagai muslim, tetapi hakikatnya keyakinannya adalah musyrikin. Bisa difahami hadirin? Maka mereka lah orang-orang yang banyak murtad sepeninggal Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang kita ambil dari hadis ini, dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menuduhkan para sahabat sebagai kaum yang sudah pasti mendapatkan ridha Allah dan jaminan surga bagi mereka. Wa'adda lahum, dan Allah telah siapkan bagi mereka al-jannah. Ini menunjukkan mereka adalah pihak yang hak, menunjukkan mereka adalah pihak yang benar, yang diridhoi oleh Allah dan terima amalannya. Mereka kaum yang Allah puja, yang Allah sanjung, yang Allah dudukan sebagai kaum yang terbaik, sebagai contoh bagi umat yang datang setelahnya dari kalimat walladzina tabau bihsan. Siapa saja yang ingin mendapatkan ridha Allah dan janji surga, maka hendaknya dia mengikuti muhajirin dan ansar. Sehingga dalam ayat ini Allah mendudukan para sahabat sebagai takaran. Tahu takaran apa? Sebagai mi'yar bahasa Arabnya, tolak ukur bagi kaum yang datang setelah mereka, termasuk kita. Kita diridhoi atau tidaknya itu tergantung dengan kita sesuai dengan muhajirin wal ansar atau tidak. Sehingga mereka Allah dudukan sedemikian tingginya sebagai tolak ukur kebenaran bagi kaum yang datang setelah mereka. Dari sini kita tahu betapa mulianya para sahabat itu. Yang kedua disebutkan oleh beliau nukilan pada surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi kulubihumul iman wa iyadahum biruh minhu ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى berfirman, لا تجد, engkau tidak akan mendapati قوما, satu kaum, yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, yuwadduna man haddallaha, yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan engkau dapati orang yang beriman ternyata dia mencintai musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan mungkin terjadi itu. Kenapa? Karena jiwa ini tidak bisa dibohongi. Kalau jiwa ini cocok, berarti dia sama. Dia tidak akan cocok dengan sesuatu yang dia tidak sama dengannya. Orang mukmin tidak akan cocok dengan orang kafir karena tidak sama. Kalau ada orang mukmin cocok dengan orang kafir, berarti dia kafir bukan mukmin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau bukan kafirin, munafikin lebih jelek lagi berarti. Karena orang-orang munafikin fid darkil asl minan nar, berada pada kerak api neraka yang paling bawah. Siksaan mereka lebih dahsyat daripada siksaan kepada kaum musyrikin dan kaum kafirin. Munafikin lebih berbahaya mereka. Walaupun mereka itu, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka, ulaika, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tulis dalam hati mereka iman, dan Allah tolong mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selamanya di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan Allah, dan mereka telah ridha kepada Allah. Ulaika hasbullah, itulah golongannya Allah azza wa jal, kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hisballahumul muflihun, ketahuilah sesungguhnya kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang bahagia. Hadirin yang melakukan, untuk perhatikan, ayat ini berkaitan dengan para sahabat. Ketika dulu para sahabat berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi kaum musyrikin, para penyembah patung yang menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang kepada tauhid, terjadi perang. Kisah yang tercatat diantaranya adalah kisahnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah, kisah beliau itu ditulis dalam sejarah. Abu Ubaidah ini sahabat, bapaknya beliau adalah Jarrah. Ketika terjadi perang, sahabat ini Abu Ubaidah ini ketemu sama orang fulan, selalu menghindar. Ketemu orang ini menghindar, ketemu orang ini menghindar dalam perang itu, ketemu lagi menghindar. Sampai pada satu saat dalam perang itu beliau tidak bisa menghindar lagi, maka terjadilah duel antara beliau dengan orang tersebut. Beliau membela dinullah, membela tauhid, dan orang tersebut membela kesyirikan, membela kekufuran di barisan kaum musyrikin, menentang Islam, melawan tauhid. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengayunkan pedangnya dan memecahkan kepala orang tersebut. Matilah orang itu. Siapakah orang itu? Jarrah. Siapa Jarrah? Bapaknya sendiri. Beliau sudah menghindar, tidak mau menghadapi bapaknya sendiri, biar sahabat yang lainnya menghadapnya. Tetapi terus menerus dia mengejar sahabat ini. Maka ketika sudah tidak bisa lagi lepas, posisinya sudah sulit, maka beliau pun karena membela agama Allah Azza wa Jal, dipecahlah kepalanya orang tersebut dan matilah di tangannya. Dan itu adalah al-jarrah. Maka diantaranya ayat ini turun. Atau berkaitan dengan kisah yang lainnya, ayat ini turun. Ini menunjukkan bahwa para sahabat beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumul kiamah, bertauhid, tidak akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, tidak akan mencintai mereka. Ini kisah ditulis dalam sejarah sebagai ibrah bagi kita. Hadirin yang mulia, di akhir yang menjadi pembahasan kita dalam bab ini adalah ucapan Allah Azza wa Jal. Ya Allah sebutkan wa yudkhiluhum dan Allah memasukkan mereka. Hum di sini umum. Karena itu kita meyakini bahwa semua sahabat Rasul fil jannah. Semua sahabat Rasul di dalam surga. Siapa sahabat Rasul itu? Orang yang sesama dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, beriman, mati di atas keimanan, meninggal di atas keimanan. Ini sahabat. Orang yang mati di atas keimanan itu pasti surga. Ya. Sayakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarrat min iman. Akan keluar dari api neraka seorang yang di hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji sawi. Walaupun awalnya dia masuk dalam neraka, disiksa dulu karena dosa-dosanya. Tetapi karena dia memiliki iman walaupun satu biji sawi, orang itu pun pada akhirnya akan dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam al-jannah. Apalagi sahabat yang mereka keimanannya disebutkan dalam ayat dan hadis, satu hal yang tidak diragukan lagi. Dan Allah telah memasukkan ke mereka, memastikan mereka, wayudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Dari sini kita mengambil pelajaran betapa mulianya para sahabat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari sini itikad kita kaum muslimin. Barang siapa yang mencela para sahabat, maka dia bukan ahlu sunnah, ahlul bid'ah dia. Bahkan kalau celaannya itu berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh para sahabat, maka dihukumi kafir, murtad. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan ayat-ayat ini. Mendustakan Allah. Tidak percaya kepada Allah bahwa para sahabat orang-orang yang mulia. Allah salah. Sahabat itu murtad. Allah enggak tahu. Kami yang tahu. Wah, ini kekafiran ini. Sebagaimana ini diucapkan oleh kaum Syiah. Di mana mereka mengklaim bahwa semua para sahabat kafir murtad kecuali hanya beberapa orang saja. Maka hadirin yang melakukan, ini keyakinan kita terhadap para sahabat. Kalau ada yang bertanya, apa namanya orang kan mesti ada kesalahannya. Sahabat kan manusia biasa. Ya namanya manusia biasa ya pasti punya salah. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu pasti punya salah. Wahyul kata ini tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat. Hadirin yang mulia, dalam ungkapan yang berikutnya kita akan mendapati bagaimana manhaj salaf dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang ada di kalangan para sahabat. Karena waktunya sudah jam 5 lebih, kita tidak bisa itu berada pada poin yang ke 233 ucapan Imam Ahmad dan begitu seterusnya. Ini pembahasan yang masya Allah sangat penting bagi kita berkaitan dengan etiqad. Kita tambah sedikit 5 menit lagi, masuk pada poin ke 226. Sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abadan, balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selamanya di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah, dan itu adalah bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Ayat ini kaum muslimin berkaitan dengan para sahabat. Allah Azza wa Jal menyebut para sahabat khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Orang yang beriman. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dipastikan mereka adalah para sahabat beriman dan beramal saleh. Maka Allah sebutkan ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Dari mana kita tahu ayat ini berkaitan dengan sahabat? Kalimat setelahnya, jazaohum, balasan bagi mereka surga. Orang yang sudah dipastikan masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup adalah para sahabat. Tajri min tahtil anhar, sebagaimana ayat sebelumnya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dan ini diberikan kepada orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 ayat ini, kaum muslimin, kita mendapati kebesaran para sahabat, di mana Allah Azza wa Jalla mendudukkan mereka sebagai kaum yang terbaik dibandingkan dengan kaum yang setelahnya. Bahkan kaum yang setelahnya akan bisa menjadi baik manakala kaum yang setelahnya mengikuti jejak langkah mereka. Betapa besarnya para sahabat itu, betapa mulianya para sahabat itu. Maka dengan ini mari kita meyakini keyakinan yang kuat, memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat sebagaimana Allah mendudukkan dalam ayat-ayat tadi di atas. Sehingga dengan ini semakin kuat manhaj kita, semakin kuat keyakinan kita bahwa mengikuti sahabat itu adalah jalan yang hak, mencontoh mereka adalah jalan yang Allah ridhai, mengikuti mereka adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita tinggalkan manhaj salaf demi mengikuti orang lain. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk pertemuan yang akan datang, antum mengingatkan pada poin ke 227 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.